aman. Oke? Jangan ada keributan. Yang punya ini, blast nyalain. 2019 kita tetap dangdutan tanpa nama adanya tawuran. Jangan ya. Flashlightnya semuanya dinyalakan. Spesial untuk saudara-saudara kita semuanya dan juga buat grup band Seventeen. Ada lagu kemarin dari New Monata. Flashlightnya semuanya dinyalakan, lighting. Masih ada di sini bersamamu menikmati rasa ini, berharap semua takkan pernah berakhir selamanya. Dunia terlihat sangat indah. Selamat jalan Jaya. Semoga kau terima di sisi. Ivan, kau sabar Ivan. Melewati hitam putih hidup ini bersamamu. Bang, terima kasih semuanya. Setiap malamku semoga tenang, kau di sana selamanya. Selamat jalan saudara-saudaraku. Aku yakin kalian sudah bahagia di sana. Salam satu perjuangan dari kita New Monata buat Seventeen, buat saudaraku Ivan, sabar Ivan. Buat abang Ivan Seventeen, sabar. Sana bareng satu bait aja. Yuk bareng ya. Kemarin engkau masih. Semuanya dong, yang ikhlas. Namamu melewati rasa ini. Berharap semua takkan pernah berakhir. Bersamamu semua. Semua. Bersamamu. Yang kenceng. Matur nembang duun. Halo Jombang. Mudah-mudahan doa kalian sampai ke sana. Untuk saudaraku Ivan, mudah-mudahan sabar. Oke, Elektrik, terima kasih semuanya atas kerjasamanya. Luar biasa. Oke, matur nembang duun. Jombang luar biasa, Jombang luar biasa. Malam hari ini sudah menjadi saksi bahwa tidak. Walaupun kita di atas panggung Mas Odek.